Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan kepada kita mandum, yang mana oleh Allah telah memberikan buah-buah nikmat yang sangat rayu kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selanjutnya selawat beserta salam saban-saban kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana li beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanimba umat manusia dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Rasulullah telah niba satu agama yang hak di sisi Allah, yaitu agama Islam. Dan temelake kepada Allah Subhanahu wa taala agar singgah di yaumil mahsyar, singgah uraki tanya bandung-bandung akan merumpok syafaat dari baginda ketanya Nabi ketanya Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar di mana anda berada, tanya umat Islam yang hidup di akhir zaman, tanya umat Islam khusus di Aceh, urung-urung Aceh orangnya, umum di Indonesia dan di mana-mana berada di seluruh dunia, patut penyukuri. Tanya urung Islam yang hidup di akhir zamannya, patut penyukuri takut, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kan puruh ketanya, ni puudup ketanya, ni pelahi ketanya dalam lingkungan, ni puudup ketanya dalam lingkungan urung-urung yang termasuk dalam golongan yang meridai Rasulullah, termasuk dalam golongan yang manteng sejalan dengan Rasulullah dan para sahabat, termasuk dalam golongan yang akidah golongannya akidatun najim, akidah yang selamat daripada kesesatan tiada lain, itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, bisa getanya bayangkan kaum muslimin pat manteng romi berada, bisa getanya bayangkan seandai jih Allah Subhanahu wa taala nipuruh getanya, nipetamang getanya dalam golongan sesat, saban-saban kagetanya tupu bahwa Islam akan terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat. 72 golongan itu adalah golongan sesat, menyesatkan. Bisa tuh bayangkan seandai jih dan ruh dalam golongan 72. Na'udzubillah. Namun patut mensyukuri lagi telah bunuh Allah kami puruh tanya dalam golongan ahlu sunnah. Tamilake ba Allah kaum muslimin pat manteng dan berada. Tamilake ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, ni beri ke kamu ya Allah, ditetap dalam golongan ahli sunnah wal jamaah sampai teman nyaman ditubit dari badan getahnya. Tamlaki ya Allah, semoga getahnya sabi-sabi dalam golongan ahli sunnah wal jamaah sampai urat kiamat, sampai nyaman tubit dalam badan getahnya. Dan katinte kaum muslimin, untuk mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah, khusus pribadi kita masing-masing, agar akidah ahlu sunnah wal jamaah tetap dalam tubuh kita, di samping kita berdoa, tentunya harus ada usaha, harus ada kasbun, kita harus berusaha agar akidah ahlu sunnah hana jiweh dari raga kita. Akidah ahlu sunnah wal jamaah hana jiweh dari tubuh kutanya, dari itikid kutanya, dari pemikiran kutanya, dari faham kutanya. Tentu usaha yang akan terlancarkan, usaha yang akan lebih mudah, itulah ta'allum, itulah jalan untuk akidah tanyaranya tetap insyaAllah dengan jalan ta'allum, belajar tamurino. Alhamdulillah uronyo manteng nikubah alim ulama di Aceh, pimpinan-pimpinan dayah di Aceh, gure-gure getanya di Aceh, alhamdulillah manteng nikubah li Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat rujukan getanya uronyo, yang menjadi tempat rujukan urang Aceh urang untuk memantapkan akidah kami khusus di dalam yang tauhid tamurnya ba urangnya be sampai ditanyo salah langkah mebalik cak mebukaco akidah ilmu agama yang harus diutamakan. Tapi sayang bila ditanyakan tak nomor dua kan, tak tinggalkan, bahkan untuk keperbandingan akhir zaman murni, murno ilmu agama nyo lebih diutamakan ketimbang amal ibadah pulang dengan yang lain. Imam Tabarani meriwayatkan satu hadis dalam kitab beliau, hadasannya Husain bin Ishaq, hadasannya Umar bin Hisham, hadasannya Utsman bin Abdul Rahman, an Sadaqah, an Zaid bin Waqid, an Ala bin Haris, an Hizam bin Hakim, an Abihi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum qad asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kasirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fihi khairun minal ilmi wa sayati zamanan qalilin fuqaha'uhu kasirin khutaba'uhu kasirin su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Artinya kata Imam Tabarani, telah diberi hadis kepada kami oleh Husain bin Ishaq, oleh Amr bin Hisham, oleh Utsman bin Abdul Rahman, dari Sadaqah, dari Zaid bin Waqid, dari Ala bin Haris, dari Hizam bin Hakim, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguh kami yang hidup pada zaman yang banyak ulama sedikit penceramah, banyak yang memberi dan sedikit yang meminta, maka aktivitas amal kebaikan san itu diutamakan daripada aktivitas keilmuan. Dan akan datang satu masa yang sedikit ulama, banyak penceramah, banyak yang meminta dan sedikit yang memberi, maka aktivitas keilmuan yaitu ta'alim dan ta'alim, belajar dan mengajar, mungkin almarhum Abu Aziz Samalanga bid semudit saat itu diutamakan daripada aktivitas amal kebaikan. Zamin jino juta kalem ulama yang semakin sedikit, para penceramah yang semakin lu urung cara-cara yang pegahabah semakin banyak, tapi urung yang mengerti ilmu agama semakin sedikit, maka zamin yuk aktivitas keilmuan harus diutamakan daripada aktivitas amal kebaikan. Maksud jiban, maksud ji perbandingan bila pribadi kita ni nyata hadiri majlis zikir dalam seminggu sekali, maka coba tahadiri majlis ta'lim seminggu dua kali, tiga kali ataupun empat kali. Jadi harus termaksimalkan belajar ilmu agama zamannya, harus termaksimalkan daripada amal kebaikan lain. Lagi dapat bunuh yang memang tahadiri majlis zikir dalam seminggu siga, coba tahadiri majlis ta'lim dalam seminggu minggu boleh dah siga, berarti dua go, lego dan seterusnya. Menansi kepribadi tanya mesti rumah ngata meratib mesti siura sujum, coba tak belajar ilmu agama siura benar dua jum ada pun hajum ada pun tujum. Jadi zamin yang lagi rupa ulama qalil sedikit, urung-urung yang cara pegahaba para penceramah semakin lu. Jadi coba aktivitas keilmuan belajar mengajar ilmu agama ta tingkatkan, ta maksimalkan lebih-lebih dalam bidang akidah, bidang tauhid lagi ada pelah dunia, untuk memantapkan, untuk mempertahankan akidah tanyurungnya agar bak jiwa bak pribadi khususnya keluarga kawan sanak saudara, itulah jalanji belajar ilmu agama bak seorang merna katumpe bak urin yang mufin ilmu agama, katumpe bak guru-guru bak ulama mitanya urin aceh renyo mengathat tatanda teh-teh bak soraja bak soramu guru jelas mida aceh renyo dayah-dayah, pimpinan-pimpinan dayah, tungku-tungku di dayah, alumni-alumni dayah yang ada Aceh, nyengkenyan yang menjadi sandaran tanyurani, yang menjadi panutan tanyurani, pimpinan dayah, tungku-tungku di dayah. Apalagi tanyurani bersama dayah-dayah di Aceh Ronyo nyobe lini ragu hana perlu kita ragu bahwa ilmu yang dipelajari di daerah Ronyo adalah ilmu yang bersanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mayoritas daerah di Aceh Ronyo merupakan kader ataupun terusan dari daerah Labuan Haji Aceh Selatan, yaitu Syekh Abu Yamdauli Al-Khalidi, murid-murid beliau ku yang jino daerah-daerah jino merupakan hasil daripada didikan beliau, murid-murid beliau yang kembangkan. Dan dikarenanya ku hana perlet yang raguli ku ilmu-ilmu yang ada di daerah Ronyo, karena kejelas Syekh Abu Yamdauli merupakan seorang ulama yang bersanad ilmu kepada Rasulullah. Mungkin bisa terjelaskan dak kesempatan yang lain tentang sanad ilmu beliau. Jadi yang pasti urung yang dijadikan guru oleh kitanya, tempat yang menolong agama nyan adalah guru-guru yang ilmu gurunya bersanad kepada Rasulullah. Ulama di Aceh jino lagi nyan bersanad ilmu kepada Rasulullah mandung-mandung. Nyan apa teragu. Dan pentingnya tentang gurih dan gurihnya ilmu bersanadnya penting. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa inna hazal ilma hadis riwayat Muslim, hadis yang riwayat oleh Imam Muslim nukilah oleh Nabi, inna hazal ilma dinun fanduru man ta'khuzuna dinakum, sesungguh ini ilmu itu adalah agama, maka perhatikan olehmu, cermati olehmu terhadap orang yang akan engkau jadikan sebagai guru, terhadap orang yang akan engkau ambil ilmu dari orang tersebut. Bahkan Al-Mubarak mengatakan, Imam Abdul Al-Mubarak mengatakan, al-isnad minad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan itu merupakan bagian dari agama. Jikalau bukan karena isnad, maka sungguh orang akan berkata apa yang ingin mereka katakan. Yang sedikit tentang pentingnya berguru dan guru bersanad. Jadi kaum muslimin, para pendengar, tak mantan berada, alhamdulillah bila memang menetapkan akidah dengan cara terbelajar kepada ulama-ulama, alhamdulillah akidah al-sunnah wal jamaah akan tetap pada diri kita insyaallah. Dan khusus pada malam yang berbahagianya, tanyo akan sedikit menjelaskan, memaparkan tentang sifat 20 adalah jalan menuju kemenangan. Sebelum tanya jelaskan, tanya utarakan lebih lanjut tentang sifat 20, patut kita tahu bahwa sifat 20 adalah ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Golongan ahlu sunnah wal jamaah itulah belajar tauhid sifat 20. Beda dengan golongan lain yang 72. Cuman batu tercikat tentang ahlu sunnah wal jamaah. Naurin tanya, tungku bu arti dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka malamnya tak jelasnya lanjut. Ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 3 suku kata, dari ahlun, sunnah, dan jamaah. Kata yang pertama yaitu kata-kata ahlun. Nyo ahlun na padit bermakna. Ada makna ahlun keluarga, seperti dikatakan ahlul bait, artinya keluarga. Ada kata-kata ahlun yang berarti pengikut, lagi ahlu sunnah, berarti pengikut sunnah. Nya kata-kata ahlun penduduk, lagi ahlu jannah, penduduk surga. Nyan nalebuh kata ahlun. Jadi yang cocok dengan ahlu sunnah jamaah adalah arti pengikut, pengikut sunnah. Nah, alian sunnah, sunnah berarti sunnah lagi ansip. Nah, arti yang beragam dari segi bahasa, sunnah artinya jalan. Dari segi istilah yaitu syar'i, nyo seperti yang menjelaskan le Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu seorang ulama murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kata beliau dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, sunnah adalah ismun li tariqatil mardiyah al maslukati fid din salakaha Rasulullah au ghairuhu mimman huwa alaman fid din ka sahabah. kata beliau. Artinya sunnah adalah jalan yang diridai oleh Allah, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Dan arti sunnah olehnya jamaah. Jamaah yang lagi dapat bunusin, nah arti yang beragam dari segi bahasa jamaah yaitu adadu kulli syai' wa kasratuh, yaitu sekumpulan apa saja yang jumlah jilu. Adadu kulli syai' wa kasratuh nyan arti jamaah. Secara istilah, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan, sebagai kebalikan dari kata al-furqah, yaitu golongan yang berpecah belah. Dan nasib yang diartikan al-jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan, tidak saling takfir dan menyesatkan. Ini seperti tertulis dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, yaitu karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi. Kata beliau, Ahlu sunnah la yukafir ba'duhum ba'dan wa laisa bainahum khilaf yujibu tabarri wa takfir. Ahlu sunnah adalah golongan yang tidak mengkafirkan sebahagian dalam golongan mereka itu, dan tidak ada perpecahan, perbedaan yang mengakibatkan saling takfir, kafir mengkafirkan. Nyan sedikit dari penjelasan makna ahlu sunnah wal jamaah. Dan bila terujuk dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Hunyah li Talibi Tariq Al-Haq juz pertama halaman 80, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ahlu sunnah wal jamaah adalah pengikut Rasulullah. Di sini beliau mengartikan sunnah. Sunnah bak beliau adalah ajaran Rasulullah, yaitu baik ucapan, perilaku serta ketetapan beliau. Sedangkan jamaah adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa empat khulafah Ar-Rasyidin. Jadi bisa tersimpulkan yang substansi dari dua buah definisi buno substansi sama, yaitu al-sunnah wal-jamaah bisa disimpulkan yaitu satu golongan yang mengikuti Rasulullah dan satu golongan dan mengikuti para sahabat, tidak memisahkan antara sahabat dan Nabi, dan al-sunnah wal-jamaah. Termasuk sejino akhir zamannya yang pantas tersebut ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang pasti ahlu sunnah wal jamaah adalah satu golongan yang selamat. Ini sesuai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Hurairah kala Rasulullah, iftaraqatil yahud ala ihda awsintain wa sab'ina firqah wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nabi mengatakan Yahudi terpecah menjadi 71 aliran. Jadi 70 sabah aliran terpecah kelompok Yahudi. Nasrani, Kristen terpecah menjadi 72 aliran, dan umat Islam terpecah menjadi 70 aliran. Jadi jelas 70 aliran, dan dalam hadis yang lain Nabi pegah 72 yang sesat, cuma satu yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Cuman soal sunnah lagi dapat bunuh. Ketika kita teliti dari secara garis besar kelompok 72, kelompok Islam yang terpecah. Tidak semua aliran dalam Islam mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh lagi Khawarij. Khawarij hanya dia mengaku dia Ahlussunnah. Khawarij menamakan dirinya Asyrat, yaitu orang yang membeli surga dengan menjual nyawa. Ini Khawarij dengan cara menjual nyawa ingin membeli surga, yang doktrin wa'nya. Yang kedua Syiah. Syiah tidak mengaku dirinya Ahlussunnah. Mereka tetap menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah juga tidak menamakan dirinya Ahlussunnah. Tapi mereka ibnan rajih Ahlul Adli wa Tauhid dan sebagainya. Dan secara lebih besar kelompok yang 72. Jadi jika ketika teliti agama Romawi cuma dua golongan yang membawa slogan dengan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama golongan mayoritas kaum muslimin, jumhur muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Ibnu Taimiyah yang sekarang dikenal dengan nama Salafi Wahabi. Jadi cuma dua kelompok dalam Islam yang mengaku Ahlussunnah. Cuman yang betul itu tanya orangnya urung aceh orangnya tanya tetap mengikuti para ulama. Dalam kitab Ittihaf Syarah Ihya Ulumuddin karangan Sayyid Muhammad bin Muhammad Husain Zabidi Al-Zabidi, beliau mengatakan iza utlika Ahlussunnah wal Jamaah fal murad bihim al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam al Maturidi. Jadi jelas mungkin ke penjelasan yang panjang lebar tentang bukti memang tanya Ahlussunnah mungkin bisa terbahas lain kali. Namun kau jelas tanya orang Aceh Ronyo dari segi akidah tanda Ahlussunnah adalah mengikut mazhab Imam Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi. Dari segi fikih yaitu bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dari segi tasawuf yaitu mengikuti Abu Junain Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dan jelas dengan ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang patut kita ketahui bersama. Olehnya yang kami paparkan malamnya para pendengar Pak Drone yang kita berada yaitu tauhid tanya orangnya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tauhid sifat 20. Yang ingin kami sampaikan malamnya bahwa tauhid sifat 20 yang kan bid'ah. Tauhid sifat 20 yang dalil-dalil tauhid sifat 20 lengkap di dalam Al-Qur'an, bukan bid'ah. Memangna slogan-slogan, perkataan-perkataan yang menyatakan bid'ah tauhid sifat 20 dengan perkataan yang patut untuk dihindari dan dijauhi. Pembidah lengkap dalil dalam Al-Quran. Dan tauhid sifat 20 yang kapasiti betul. Tauhid-tauhid lain yang kan tauhid sifat 20 yang payah tak terjiuh, seperti tauhid salasah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid yang kami nyatakan sesat li para ulama. Dan alhamdulillah tanyurun Aceh Ronyo semenjak masa kerajaan, masa Sultan Iskandar Muda, urang Aceh mempelajari tauhid sifat 20. Dan yang patut yang dipulang bahwa yang baik salam hukum tauhid sifat 20 nya yang dicetuskan oleh Imam Asy'ari bendit tapi kiridanya sebelum beliau hana, sebelum beliau Imam Syafi'i, para sahabat baik dapat kintik hana tauhidnya. Jadi perlu diketahui bahwa substansi tauhid sifat 20 nya karena pada masa sebelum beliau, sejak masa Rasulullah, sahabat. Jadi Imam Asy'ari cuma merintis metodologi, sedangkan substansi nyo karena masa sebelum beliau. Ini yang perlu diketahui. Jadi tanya lagi dapat benda Nyujino akan tak paparkan dalil tentang tauhid sifat 20. Nyo pakan perlu tak paparkan dalilnya karena isu-isu, karena perkembangan lawetnya di masyarakat bahwa na yang mengklaim, yang menyatakan lagi dapat benda tauhid sifat 20 jangan dipelajari, itu bid'ah katanya. Nyan yang perlu tak cermati ronyo bahwa nyan yang kon tauhid sifat 20 lengkap dalam Al-Quran. Kan bidang yang pertama sifat 20 itu wujud, dengan wujud dalil ji selasaboh karena secara tak kalian mendung itu cukup jai ke dalil sifat wujud, cuma yang sabah mendung tak utarakan dalamnya, yaitu ke dalil Allahnya wujud, yaitu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ini jelas inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jelas berarti Allahnya na kan hana. Dan bahaya lagi dapat guna, bahaya punya orang yang tugas sifat 20 ini bid'ah, karena yang pertama wujud Allahnya na nyan punya memang tak ikut itu wujud Allah yang bid'ah, berarti Allahnya dapat pelan-pelan dihana dengan ka keluar dari jalur ka salah. Jadi sifat yang pertama wujud Allahnya na nyan wajib yang ikut Allahnya memang na. Nah dalil salah satu haji lagi dapat penuh Quran, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54 inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, Tuhan tanyo adalah Allah yang kalih menciptakan langit dan menciptakan bumi. Berarti Allahnya na kan hana. Jadi tanyo baik sampai terpengaruh dengan faham-faham ateis yang tidak wajib yang yakini Tuhan itu ada, Allah itu ada. Yang kedua sifat tidam nyata buktikan salah satu malamnya bahwa tauhid sifat 20 bukan bid'ah. Jelas dalil dalam Al-Quran. Jadinya perle ke para pendengar kaum muslimin part mantan-mantan berada perlet yang cuma mati perlet yang dipumulannya. Yang kedua sifat kidam, dalil sifat kidam jelas dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Jelas. Yang kedua sifat baqa, dalil dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qisas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu apapun akan binasa kecuali zatnya Allah. Allah baqa. Dalil yang keput yaitu sifat mukhalafah lil hawadith, Allah berbeda dengan makhluk. Dah dalil ni jelas mutulih dalam Al-Quran yaitu surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi jelas dalil mukhalafatuhu lil hawadith jelas dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang kelima, qiyam bi nafsih, dalilnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 27, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah terkaya dari sekalian alam. Yang dalil qiyamuhu bi nafsih. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu wahdaniyah, sifat wahdaniyah dalil yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahad, jelas. Yang ketujuh sifat qudrah, Allah Maha Kuasa, dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas dalam Quran. Selanjutnya sifat yang ke-8, iradah, dalilnya dalam surat Yasin ayat 82, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, apabila mengiradah oleh Allah akan sesuatu bahwa ia berkata jadi maka jadi ia. Iza arada syai'an, jelas Allah mensifat dengan irah dengan iradah. Selanjutnya yang kesikurung sifat ilmu, dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 26, yaitu wallahu alimun hakim, jelas. Yang ke-10 sifat hayah, surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalil hayah. Yang ke-11 sama yang ke-12 basar, yang dalil dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat pertama, innahu huwa sami'ul basir, jelas. Olehnya yang ke-11 sifat kalam, dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, jelas dalil dalam Al-Quran. Selanjutnya sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, nyan dalil sama dari lega-lega puno, iaitu dari sifat yang ketujuh sampai lebih lah. Qadirun sama dari lega kudrah. Jadi 20 sifat yang wajib yang ikut nama Allah yang jelas dalil dalam Al-Quran kan bid'ah. Dan perlu diketahui bahwa kan hanya 20 nyoba selama fu. Kadang nah sebahagian golongan yang terus menyebutkan tanyalu sunnah yang dia pekah tanyo kata ya batasi sifat Allah hanya pada 20. No kesalahan, tapi mana tak berhasil lagi nya. Jelas mutlak dalam kitab bahwa yang wajib tanyo 20. Sifat Allah, sifat kesempurnaan pada Allah yang hana batas ke 20 itu. Jadi yang wajib yang pelajari, yang wajib yang ketahui 20 kan hanya 20 sifat Allah. Umi dan tatupu lebih banyak nak berpusi, cuman yang wajib jadi pu cuman 20 ya. Jadi yang kejelas dalil tentang sifat 20 nya jelas dalil dalam Al-Quran. Sifat yang pertama wujud. Ini kita jelaskan wujud. Allah itu ada. Nyan takini Allah nyana yang berarti kater hindar tanyo dari faham ateis, yaitu golongan yang mengaku tidak adanya Tuhan. Tapi tidak minam. Tapi tak akui Tuhan nyana. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ditanya pajan Allah nyana, yang jawabannya adalah Allah ada tanpa didahului oleh tiada. Yang ke sifat kidam. Pajan wujud Allah, jawabannya Allah kidam maha kadim, yaitu adanya Allah, wujudnya Allah tidak didahului oleh tiada. Beda dengan wujud hawadis, beda dengan natanyo makhluk. Natanyo nyo didahului oleh tiada. Lahir tahun 8 sikurun. Sebelumnya tahun 88, 87, 86, 85, 87, 88 sendiri nyalang masanya tanyo Adam, tanyo tiada, tanyo hana. Jadi na tanyo didahulule hana. Jelas perbedaan ji. Tapi punya Allah, na Allah hana didahulu lihana. Na tanyo makhluk didahulu lihana, didahulu oleh tiada. Nah, maka wujud pajan wujud Allah, jawabannya Allah kidam, yaitu wujud Allah, na Allah hana didahulu lihana. Alang selanjutnya wujud Allahnya sampai kapan? Na Allahnya sampai pajan. Jawabannya baqa, adanya Allah tidak ada penghabisan, tidak pernah fana, tidak akan fana. Sedangkan wujud tanya makhluk fana, akan na penghabisan, nakhir tanya racehun. Wujud tanya nakhir pajan akhir yang kuat berumur tu meninggal. Karena sesuatu yang na permulaan pasti na penghabisan. Sedangkan Allah hana, Allah wujud Allah baka. Sampai kapan wujud Allah? Sabi-sabi wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ta'atikut Allah wajib wujud, sama dengan di sini kata mufhum bahwa Allah idam dan Allah baqa. Karena wajib wujud, yaitu maksud wajib wujud hana dipatih liaka itu Allahnya hana, buhana wate permulaan, buhana wate akhir. Cuman pakan sin ditetapkan lah 20 gitu lezit karenanya masalah akidah. Nah, jadi karenanya masalah akidah tetap gitu lih. Lih wujud, qidam dan baqa. Artinya wujud Allah menyebuno pajan jawaban ji qidam. Wujud Allah hana permulaan. Oleh yang sampai pajan wujud Allah, jawaban ji baka wujud Allah sampai sabina hanya penghabisan. Oleh yang kiban Allah Ta'ala, Allah wujud kiban katanya, jawaban mukhalafatuhu lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk, Allah berbeda dengan sesuatu apapun. Allah wujud dan Allah berbeda dengan mukhalafah lil hawadis. Nah, jadi kan terlebihnya tipu. Allah wujud, wujudan yang kidam dan baka, dan Allah tidak sama dengan hawadis. Dan muncul dalam kitab Siraj, yaitu kitab tasawuf syarah dari kitab Minhajul Abidin yang di kalangan pondok di Dayah ka masyhur, kitab Siraj yaitu salah satu kitab tasawuf yang sekarang oleh Syekh Ihsan Al-Jampesi Kediri Jawa Timur, yang matan kitabnya kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Nyamatan kitab Minhajul Abidin. Sedangkan syarah Sirajut Talibin yang di kalangan pesantren di daerah ka masyhur kita bahuno, kitab Sirajut Talibinan karangan Syekh Ihsan. Syekh Ihsan yang urung Kediri murid gonyan pernah berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Jadi Syekh Ihsan pernah berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalilnya murid dari Sayyid Ahmad Zain Jalan, yaitu sabreting ataupun sabar masa perjuangan dengan Syekh Ahmad Khatib pengarang Nufahat, dan Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang Muraqi Mudiyah, dan Sayyid Awi Prakashata pengarang kitab Inyanah. Jadi Syekh Khalil, Sayyid Ahmad Syekh Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Padang yang guru-gurunya yaitu Sayyid Ahmad Zain Dahlan. Jadi Syekh Ihsan murid dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Ihsan yang karang kitab Sirajut Talibinan syarah dari Minhaj Al-Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi dalam kitabnya tulis man taraka arba'a kalimatin kamala tauhiduh. So seberangka so mantam yang ditinggalkan empat pertanyaan maka tauhid urungnya akan sempurna. Teh pertanyaannya, yang pertama mata, yang kedua aina, yang ketiga kaifa, yang keempat kam. Mata, kapan? Kapan adanya Allah? Aina, di mana? Di mana Allah? Kaifa, bagaimana? Bagaimana Allah? Kam, berapa? Berapa Allah? Jadi menurut kitabnya si berangkasa yang tinggal purbuh pertanyaannya nyan tauhid urungnya akan sempurna. Maksud tak tinggal purbuh pertanyaannya kan hanjit tanyan sama sekali. Siga mantang tanya diberi jawaban kasih mehnan. Mata, kapan? Pajan tengkuna Allah Ta'ala jawaban lagi bunuh Allah kidam, na Allah hana didahulu le hana. Na Allah hana permulaan. Beda dengan na tanyo. Na tanyo na permulaan. Mujan. Na Allah hana didahulu le hana. Wujud Allah tanpa didahulu oleh tiada. Nah, ini jawaban. Kasih enak. Jadi mena pertanyaan pajanna Allah, jawab wujud Allah tanpa didahulu oleh tiada ataupun gukun kidam. Bele ya tanya man sangha mungkin na tanpa didahuliana nyambil duduk kenal. Nyan tanya imani wujud Allah tanpa didahulu oleh tiada. Beda dengan wujud tanya didahulu oleh tiada. Pertanyaan yang kedua, aina di mana Allah? Yang siga mentang-tang yang kaji. Tungkupan Allah la, jawaban ji, Allah la yataqayyad bil makan. Allah tidak terikat dengan tempat. Allah hana mutempat. Yang jawaban kasih penan beli tanya temannya masalahnya. Bentu sang han mungkin Allah hana mutempat. Sesuatu kon perlu pada tempat. Nyami memang na pertanyaan yang mendem-mendemnya nyami sudari kalangan-kalangan yang hanya jelas yang terus dengan slogan mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang namun bukan dengan Al-Quran dan Sunnah versi fahaman para sahabat, para ulama yang kalangan-kalangan yang tidak tinggalkan lebih-lebih apakah itu Allah mutempat tak tempat di langit, di arasy yang terlihat terjauhi. Allah tidak bertempat. Yang iktikud yang benar. Iktikud ahlu sunnah wal jamaah laginya. Iktikud para sahabat awai. Iktikud Rasulullah laginya. Allah ada tanpa tempat. Yang baik tak mungkin tu ini perlu karena zamunnya ke bermacam aliran itu ya apakah itu sesuatu yang wujud kan perlu ke tempat ya, anda mesti atra yang wujud atra yang na perlu ke tempat nyan bila atranya makhluk lagi ranyo nyan butuh kepada tempat sedangkan Allah maha kadim bukan makhluk tidak butuh kepada tempat. Man naga tungku dipegah lewatnya Allah mentempat di aras karena dalil dalam Al-Quran nyan payah datanya balik nyan dalilnya menurut faham so menurut faham para sahabat faham para ulama nyan ayat-ayat yang secara zahir menunjukkan Allah bertempat nyan ayatnya gu ta'wil ataupun tanyokun nyan ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat lagi nyan ar-rahmanu ala al-sistawa mesti nyan hana gu artikan secara zahir tetapi dita'wil. Nah, jadi tahu ulam kepada bino bahwa Allah tidak bertempat. Nah, di mina pertanyaan pat Allah siga jawaban Allah hanam tempat. Yang kele kaifa kiban Allah jawaban laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Yang terakhir kam berapa padidro Allah jawaban Allahu ahad Allah itu satu. Nah jadi tubuh pertanyaannya mesti mahana umum sehingga yang bertanya diberi jawaban yang kasih enak. Nah. Yang keselanjut yang selanjutnya yaitu puno yang pun yang mentang puno mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Nyo yang perle kita nyo tepura nyo kamuncul sebahagian aliran yang menyatakan bahwa Allah itu jismun, Allah itu jisim, sehingga bertempat di arash yang perle kita jauhi. Golongan yang meyakini Allah itu jismun nyan getenan dengan golongan mujassimah. Mujassimah nyata kesesatannya, golongan sesat mutulih dalam kitab Dusuti Hasyiah Ummu Ibrahim bak masalah penjelasan tentang mukhalafah lil hawadis, mutulih di sinan bahwa golongan mujassimah, yaitu golongan yang meyakini Allah itu berjisim, yang terbagi kepada dua. Yang pertama, golongan mujassimah yang meyakini bahwa Allah itu jisman seperti segala jisim, maka tidak ragu golongannya sesat dan kufur. Dan sabotu golongan mujassimah yang itikut Allah jisman tapi hana sama lagi jisim, yang nadanya nyen golongan yang sesat hanjut ke kufur. Yang jelas ban dua golongan mujassimahnya sesat, cuman saboh jik ke kufur saboh hana. Yang jelas sesat ban dua nyan patut untuk getanyo hindari. Getanyo ahlu sunnah wal jamaah tidak beritikad Allah itu jismun, Allah mukhalafah lil hawadis, beda dengan hawadis. Nyan akidah yang betul, Allah tidak berjisim. Nyo perlu tanya cermati, perlu tanya cermati, karena masanya le masyarakat terutama yang mentang pelajar di SMP atau SMA, kadang-kadang itu na pelajaran na buku-buku agama yang di dalamnya membahas tentang keberadaan Allah. Allah ipegah di langit nyankernya, Allah hanya bertempat nyan yang pegah Allah di langitnya karena berdasar liurinya kepada tauhid salasah rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Karena dari tauhid asma wa sifat, yang arti tauhid asma wa sifat yaitu meyakini dan menetapkan sifat Allah secara zahir dalam ayat ataupun hadis. Karena berdasarkan tauhidnya, maka pegang lagi nya. Ya, yang salah. Jadi tanya lu sunnah tetap lagi benar. Allah tidak bertempat dan tidak berjisman, tidak berjisim. Alang selanjutnya sifat qiyam binafsih. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada mukhasis. Alian sifat wahdaniyah, yaitu Allah Esa. Esa Allah adakala pada zat, adakala pada sifat, dan adakala pada af'al, pada perbuatan. Ini yang perlu kita cermati rohnya. Allah Esa pada af'al artinya tidak ada satupun selain Allah yang mampu menciptakan perbuatan. Allah sagai yang cipta perbuatan. Nyo beda tanyo ngon Mu'tazilah. Ahlus sunnah ngon Mu'tazilah salah satu perbedaannya itulah pada perihal penciptaan perbuatan. Jadi sama-sama kita tahu bahwa perbuatannya na terbagi pada dua. Na perbuatan ikhtiari, na perbuatan iktirari. Yang mea perbuatan iktirari yaitu perbuatan yang memang hana hut dari tanya lagi tajak-ajak bak dalam sifat dan bape yang gekun but yang iktirari yang tanya oleh sunnah iktikut yang cipta bunyan Allah Mu'tazilah iktikut yang cipta bunyan Allah sih yang beda dengan tanya bak but ikhtiari bak but yang na hut dari tanya yang inan tanya oleh sunnah mengikut yang cipta bunyan Allah. Sedangkan Mu'tazilah mengikut yang cipta bunyan diri hamba. Yang Mu'tazilah. Cuma jinoronyo na golongan-golongan yang nan kenli Mu'tazilah tapi mengadopsi faham Mu'tazilah yang kenyan yang perlu tipu. Yang mina golongan yang meyakini hamba menciptakan perbuatannya yang ikhtiari, nah, yang berartinya faham Mu'tazilah itu ditinggalkan miliknya. Nah, sampai sampai ada ikut ke nanti karena lebihnya berbagai macam kadang-kadang itu kelompok-kelompok ataupun organisasi yang kadang-kadang faham kabar seberangan dengan al-sunnah. Allah Esa pada zat. Nyan Allah Esa pada zat. Nah, makna dua yaitu zat Allah tidak tersusun dari berbagai juzuk dan yang kedua tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Nyan ini memang untuk lebih jelas mungkin panjang waktu untuk kita jelaskan ini sepintas. Alas selanjutnya Allah Qudrah Maha Kuasa Iradah Maha Menghendaki yang sampai habis lu rasa ini terjelaskan lagi Pak Buno mungkin waktu membutuhkan waktu yang panjang. Namun yang jelas bagi kita bahwa sifat 20 yang tanya pelajarian nyan ken bid'ah dalil lengkap dari Al-Qur'an. Cuman paken hasil metodologinya bak limang sehingga itu sifat mustahil nan 20 bak bak Nabi Naput yang wajib yang muslim naput yang nyai sabah baru sabah hukum yang dikit 350. Nah punya ke sifat yang 20 nya yang sebut uji karena memang ulama-ulama artinya awai urin yang cereng-cereng yang hasil dari sifat dari satu kalimat yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah dari kalimat yang ke berhasil nasarikan 20 sifatnya yang dalam Al-Quran memang dalilkah kejelas. Nah, karena dalam 20 sifatnya yang terbagi dalam 2 sifat yaitu sifat istighna dan sifat iftiqar. Nah ini boleh dianggapu karena dalam kalimat la ilaha illallah ini mengisbatkan Tuhan kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi makna ketuhanan yo jelas dalam kitab Hudi halaman 18 cetakan haramain. Makna ketuhanan adalah Tuhan tidak butuh pada apapun sedangkan apapun butuh kepada Tuhan. Itulah sifat istighna dan sifat iftikar. Istighna yaitu Allah terkaya dari makhluk. Dari sifat istighna nyo na lahir si blabo sifat wujud, qidam, baqa mukhalafah lawadis qiyamu binafsih, sama basar kalam samiun basirun mutakallimun. Yang sifat istighna, sedangkan sifat iftikar sikurung boh wahdaniyah hayah qudrah iradah ilmu hayyun qadirun dan muridun. Jumlah jud 20. Nah, karena satu-satu zat yang kita sembah yang zatnya menjadi Tuhan nyan mesti guna 20 buah sifatnya. Nah, yang sebahagian ikun iftikar dengan sifatnya parti Tuhan nyan hana perle kepada pulain, dan sebahagian itu ikun sifat yang sebahagian ikun sifat istighna. Istighna yaitu dengan sifatnya Tuhan hana perle kepada pulain, dan yang sebahagian itu ikun sifat iftikar yaitu dengan sifatnya atra lain perle kepada Tuhan, yaitu lagi sifat istighna wujud, yaitu Allahnya na atente sabo-sabo zat yang disembah mesti zatnya itu harus ada. Nah, dan sampai bila kita bahuno jadinya kajelas bagi kita nyoronyo urung-urung aceh ronyo kajelas bahwa tauhid yang kadipelajari le urung-urung aceh semenjak dahulu nyan tauhid nyan hana perlu taragu. Tauhid suruh apa yang hana perlele taragu bahwa tauhid nyan bukan bid'ah, dalil lengkap di dalam Al-Qur'an. Cuman Imam Asy'ari lagi ada bahuno merintis metodologi bukan substansi. Substansi karena semenjak semasa sebelum beliau. Jadi para kaum muslimin dimanapun anda berada, patut kita cermati bahwa memang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu lagi tepah buno dari segi akidah mengikut Imam Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi, dari segi fikih mengikut salah satu imam yang empat, dan dari tasawuf mengikuti Abu Junain Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, dan dari segi fikih miyacih ronyo di Indonesia mungkin mengikuti mazhab Syafi'i. Nyo beknali timbul keraguan, beknali timbul keraguan kita nyoronyo bahwa terhadap sebahagian golongan yang menyatakan mazhab itu tidak perlu. Nankun wajib kami bermazhab. Karena pekerjaannya, karena kegiatannya masyarakat untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak mungkin. Karena berpisah tanya dengan sahabat, dengan Rasulullah kesekian ratusan tahun, kalau lebih 1000 tahun, dan rujukan tanya kepada ulama sebagaimana Nabi ini pegah al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi, yang mereka warisi bukan jabatan, bukan harta, tetapi ilmu. Maka ketika kita berpegang kepada ulama, dan telah ada legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam segi ilmu tauhid lagi bunu, dan dalam segi ilmu fikih yang kita nyoronyo tak ikuti mazhab Syafi'i, dan benar ragu tuh ketentang mazhab yang kita ikutinya, lebih-lebih mazhab Syafi'i. nyukut tentang Imam Syafi'i dalam sebuah hadis Nabi kalau nyepegah inna alima Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman, seorang alim dari suku Quraisy ilmunya akan memenuhi pelosok-pelosok bumi. Nyan hadisnya ini kalau menulis dalam kitab Syarah Mazhab juz pertama halaman sebelah. Jadi yang ini pegah si dua urung yang alim dari suku Quraisy, ilmu urungnya akan memenuhi pelosok-pelosok bumi. So urungnya kemana? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, urungnya adalah Imam Syafi'i. Yang menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu pembangun mazhab Hanbali. Menurutnya yang dimaksud oleh Nabi dengan hadisnya itulah Imam Syafi'i. Alim pula dari pulang Imam Malik bin Anas, pembangun mazhab Maliki, pernah diklaim tidaklah datang kepada seorang dari suku Quraisy yang keadaannya lebih pandai dari ini. Pada kekeninian ditunjuk kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik hana musyrah urung pi dari suku Quraisy yang lebih pandai dari Imam Syafi'i. Nyan pujian Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Walanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah nepegah, saya belum pernah mengerti tentang nasih dan mansuh dalam hadis-hadis, dan barulah saya ketahui sesudah saya belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi nepegah li Imam Ahmad goknya kalau mengerti tentang nasih mansuh dalam hadis baru mengerti ketika goknya nomor noba Imam Syafi'i. Nyo perlihatkan itu bahwa pujian dari ulama-ulama terhadap Imam Syafi'i. Jadi bena urung urungnya yang ternyata terpengaruh dengan urung-urung yang ya pesabidro Imam Syafi'i. Nah, yang ya itihad langsung dari ayat dan hadis. Perlu dari pula Imam Ahli Hadis Sufyan bin Uyainah, yaitu termasuk salah siro guru Imam Syafi'i, pernah nekun sungguh long tupu bahwa Imam Syafi'i adalah pemuda yang terbaik pada masanya itu yang pokok beliau. Sungguh saya mengetahui benar bahwa Imam Syafi'i adalah pemuda yang terbaik pada masa saat itu. Dan Imam Hasan bin Muhammad As-Sabah berkata, adalah para ahli hadis masih tidur pulas, barulah datang Imam Syafi'i membangunkan mereka. Dan perlihatan yang terpula urung pegah bahwa manakala ada orang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, yaitu seorang ahli hadis yang masyhur, tentang tafsir dan ta'bir, lantas ia menoleh ke jurusan Imam Syafi'i dan berkata, tanyakanlah kepada orang ini. Nyan jawaban Abu Sufyan bin Uyainah. Wate dia tanya tentang tafsiran sabuk-sabuk hadis. Dan selanjutnya Imam Al-Humaydi, yaitu sahabat Imam Syafi'i, pernah mengatakan, kami di Irak ingin menolak pendapat-pendapat ra'i, akan tetapi kami tidak tahu caranya menolak itu. Setelah Imam Syafi'i datang ke Irak, beliau membuka jalan bagi kami. Yang pujian sahabat beliau yaitu Imam Al-Humaydi kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Hamid bin Ahmad Al-Basri berkata, adalah saya pada satu kali memperkatakan masalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seseorang ketika itu berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tidak berjumpa sebuah hadis pun tentang soal di perkataan itu. Maka Imam Ahmad menjawab, kalau tidak berjumpa suatu hadis, maka pakailah fatwa Imam Syafi'i, karena fatwa beliau adalah fatwa yang paling kuat dalilnya. Subhanallah, ini pujian para ulama kepada Imam Syafi'i. Jadi para pendengar Pat Manteng Romi berada, yang jadi kesimpulan tanya bawa malamnya, yang pertama bahwa tanya harus tetap mempertahankan akidah tanya dengan cara ta'alim, belajar kepada ulama, belajar kepada tungku-tungku. Pakan lagi ya, pakan dengan jalan ta'alim, dengan jalan belajar. Menyuh hanya terbelajar, kiban nyanjut, payah terbelajar. Dan bunagure, bunagure dalam tafsir Ruhul Bayan, di sini mutulih wa min kalami, dan sebahagian dari perkataan Abu Yazid Al-Bustami, man lam yakun syaikh, man lam yakun lahu syaikhun fa syaitanu syaikhu. Siapa saja uring-uring yang hana gure, maka gure uringnya adalah syaitan. Makanya perlu berguru. Mau dia berguru, kiban? Nyan lagi dibah bunuh. Wate katia berguru, katia murno, nyan takalem gurunya. Takalem uring yang tani jadikan sebagai gure. Harus gure-gure yang ilmu gurenya, ilmu yang betul, bersanad kepada Rasulullah. Karena dalam hadis yang lagi tak baca wakfum buno, yang rawili Imam Muslim, Nabi Nubugah, inna hazal ilma dinin fanduru man ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan, cermati orang yang akan engkau ambil ilmu dari orang tersebut. Jadi para pendengar kaum muslimin pada tempat yang berada, bisa tersimpulkan bahwa tanyo ba'khizaminyo tetap memaksimalkan belajar, memaksimalkan aktivitas keilmuan khusus dalam bidang agama, tafaqquh fiddin, itu merupakan jalan bagi kitanyo untuk menuju kemenangan, jalan bagi kitanyo untuk menuju husnul khatimah insyaallah. Mbak sampai di akhir zaman yang ulama semakin sedikit, tanyo tak tinggalkan belajar ilmu agama. Mbak sampai di zaman orangnya yang ilmu agama semakin kurang karena para ulama semakin nyip, baik sampai ditanyo hanali tatim merno tunguh na mendeng ulama yang nikubah li Allah subhanahu wa ta'ala, maka coba ditanyo ambil ilmu dari urinya, coba ditanyo cok ilmu dari urinya. Insyaallah bila memang ditanyo tetap hanya tahu weh tak menuntut ilmu agama, mesti memang di kampung nak menulis ta'lim dalam 3 minggu 2 ke mesti coba tahadiri, dalam 3 minggu lega mesti coba tahadiri kepada menulis ta'lim. Mudah-mudahan dengan tetap istiqamah tanya dalam belajar, dengan tetap istiqamah tanya dalam menuntut ilmu agama, mudah-mudahan akidah yang dipeluruhnya sampuan kiamat, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah, karenanya yang sangat-sangat penting tauhid, yang sangat penting, semoga tetap dalam tubuh tanya sampai nyawa dubit dari badan. Karena sebagaimana tentu bahwa ilmu tauhid ibarat tanah, ilmu fikih ibarat tanaman, dan ilmu tasawuf ibarat pagi. Jadi rugo memang na tanaman, tetapi hana tanah. Jadi kaum muslimin pada malamnya hanya nyukuh yang dapat kamu sampaikan. Bila memang na kekurangan, na kejanggalan, kesilapan, kamu tema. Dan seluruh kebaikan, manfaat yang coba tanya ambil khusus ke pribadi luntuan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu nipuruh kitanya, selalu menetapkan kitanya dalam akidah yang selamat, akidah yang benar sejalan dengan Rasulullah, akidah yang mantang sefaham dengan sahabat para ulama, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tak mereka kepada Allah semantang nyawang lambadan. Tak mereka kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, nubi ke kamu, ya Allah, hidup kamunya selalu dalam agama Islam dan selalu dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian yang dapat kamu sampaikan, lebih dan kurang kamu kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.